Sejak pertama kenal dirimu, aku langsung jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama saat kamu berjalan dengannya. Dipikir-pikir kok aneh, dipandang-pandang tak serasi. Ceweknya cantik sekali, tetapi cowoknya kok jelek sekali. Oh, aku terkejut, aku terheran. Mengapa bisa seperti itu? Cinta sudah buta, mungkin karena harta. Sungguh aku tak percaya. Sungguh kasihan, sungguh sayang. Wanita cantik, prianya tak menarik. Sungguh kasihan, sungguh sayang. Wanita sekarang, cinta karena uang. Dipikir-pikir kok aneh, dipandang-pandang tak serasi. Ceweknya cantik sekali, tetapi cowoknya kok jelek sekali. Aku terheran, mengapa bisa seperti itu? Cinta sudah buta, mungkin karena harta. Sungguh kasihan, sungguh oh sayang. Wanita cantik, prianya tak menarik. Sungguh kasihan, sungguh oh sayang. Wanita sekarang, cinta karena uang. Sungguh kasihan, sungguh oh sayang. Wanita cantik, prianya tak menarik. Sungguh kasihan, sungguh oh sayang. Wanita sekarang, cinta karena uang.